sampai kembali pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Wawan dari Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya seorang muslim tapi bukan seorang yang alim. Apakah boleh saya menyembelih hewan ternak sendiri sedangkan di lingkungan saya ada yang lebih alim dan lebih mengerti menyembelih, tapi saya tidak meminta bantuan kepadanya karena saya ingin bisa. Hukum orang yang berkorban. Jika Anda berkorban, maka hukum Anda menyembelih sendiri adalah sunnah. Jika Anda ingin berkorban dan Anda mampu dan bisa untuk menyembelihnya, enggak harus pakai alim-aliman kalau menyembelih itu. Pokoknya minter aja, megang pisau sama itu. Dan tahu mana yang harus menyembelih. Asalkan Anda bisa menyembelih, maka hukum menyembelih korbannya sendiri itu adalah sunnah. Gitu saja. Kalau Anda serahkan kepada orang lain, boleh-boleh saja. Boleh. Sunnah, ingat. Menyembelih korban sendiri adalah sunnah. Sempurna dalam mengabdi. Nggak repoti orang lain. Menyembelih sendiri, kulit sendiri, bagi-bagi. Sempurna. Nggak repoti orang lain. Sunnah menyembelih. Dan Nabi melakukan itu sendiri. Nabi menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Wallahu a'lam bishawab.